tetapi mereka mendustakan peringatanku. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ. Dan sungguh, mereka telah membujuk Lut untuk menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرْ. Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Dan sungguh, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرِ. Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ. Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah memberi jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu? أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ. Atau mereka mengatakan, kami ini adalah golongan yang bersatu, yang pasti menang. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ. Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sungguh, orang-orang yang berdosa di dunia mereka dalam kesesatan, dan di akhirat mereka berada di neraka. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرْ. Ingatlah pada hari mereka diseret ke dalam neraka pada wajah mereka, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بِقَدَرْ. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, seperti kejapan mata. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Dan sungguh, kami telah membinasakan orang-orang yang serupa dengan kamu kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di taman-taman dan sungai-sungai. فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ. Di tempat yang disenangi, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.